Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Ada pertanyaan, bagaimana cara membedakan antara seorang teroris dan seorang salafi karena pada penampilan zahirnya sama. Keumuman penampilan zahirnya sama, yaitu sama-sama pakaiannya cingkrang di atas mata kaki, sama-sama memakai jenggot, istrinya juga sama-sama bercadar. Jawabannya bahwa secara zahir atau penampilan-penampilan zahir memang bagi keumuman masyarakat sulit untuk dibedakan. Nah, sulit untuk dibedakan. Hal itu baru akan nampak dari sikap-sikap dan dari ideologi yang kadang-kadang ternampakkan atau muncul dari beberapa ucapan-ucapannya. Mungkin dia menyatakan, wah, pemerintah ini kafir karena tidak berhukum dengan hukum Allah. Ini ada ciri-ciri tanda bahwa ini seorang berpaham khawarij yang mengarah kepada terorisme. Seperti misalkan mengajak orang lain untuk berbaiat kepada amir, pimpinan kelompok, baiat janji setia, sumpah. Nah, itu ciri-ciri teroris khawarij. Atau mudah mengkafirkan saudaranya muslim yang tidak satu kelompok. Nah, dilihat bisa nampak pula dari buku-buku bacaannya. Kalau buku-buku bacaan di rumahnya banyak didapati karya-karya para tokoh khawarij masa ini, didapati misalkan tulisan Usama bin Laden atau tulisan Abdullah Azam atau tulisan Said Hawa, Sayyid Qutb dan yang semisalnya dari para tokoh peletak dasar-dasar paham terorisme ini tadi. Nah, dari pembicaranya, kita harus menegakkan khilafah, khilafah, khilafah. Nah, semua kita ingin khilafah Islamiyah. Ada yang enggak ingin punya khilafah Islamiyah? Saya yakin semua muslim ingin punya keinginan untuk punya khilafah. Namun bukan dengan cara-cara brutal, bukan dengan cara-cara yang tidak terbimbing, dengan ilmu, amal, takwa, ibadah. Nah, jadi secara zahir sulit dibedakan. Secara zahir sulit dibedakan. Nah, kemudian bisa ketahuan dari tempat belajarnya. Di mana dia belajar? Ya, itu ciri-ciri, indikator-indikator. Di mana dia belajar? Nah, pertanyaan kedua. Namun penting diingatkan terkait dengan pertanyaan pertama tadi kepada semua pihak untuk tidak kemudian muncul sikap fobi anti terhadap atribut-atribut sunnah, penampilan-penampilan yang terbimbing di dalam agama kita, seperti pakaian di atas mata kaki. Ini diperintah oleh Nabi, dilarang pakaian kita di bawah mata kaki. Kemudian seorang pria atau kaum pria memakai lehya, memakai jenggot, Ini perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terlepas apa hukumnya, wajib atau tidak wajib, tapi itu perintah Nabi. Kalau Anda diperintah oleh atasan, bos, Anda melakukannya. Tapi diperintah oleh Nabi, masa kita tidak melakukannya? Sungguh tidak pantas. Nah, barakallahu fikum. Begitu juga wanita menutup auratnya. Juga itu adalah perintah dalam Islam. Sehingga jangan sampai kobi terhadap penampilan-penampilan ini. Karena di situ ada pihak-pihak yang memancing di air keruh. Memancing di saat air itu keruh. Sehingga semakin keruh. Ketika suasana carut marut seperti ini, ada pihak-pihak yang menghembuskan bahwa berbagai atribut tadi yang sebagainya disebutkan adalah lambang terorisme. Sehingga orang menjauh, antipati. Jangan berbuat keboliman terhadap agama ini. Jangan keboliman dibalas dengan keboliman, jangan. Tapi keboliman itu dibalas dengan keadilan, dibalas dengan ilmu dan takwa. Mohon dijelaskan seluruh kebatilan selebaran dari MMI tadi. Gak cukup waktu untuk menjelaskan semua kebatilan yang ada di sana. Cuma penting diingatkan bahwa jangan diciptakan di masyarakat rasa tidak percaya kepada pemerintahnya. Kalau ini tercipta, maka akan menjadi makanan empuk bagi Amerika untuk menghancurkan negeri ini. Mengadu domba rakyat dengan pemerintahnya dan kita hancur. Tenang. Kalau betul di situ ada kesalahan dalam terjemahan versi Depak, ya, ada beberapa hal yang perlu dikoreksi ulang, maka sampaikan dengan cara yang baik. Sampaikan pada forum yang tepat. Ya, jangan secara terbuka seperti itu. Ada beberapa hal yang mungkin perlu diberi catatan. Ya, terkait dengan masalah-masalah ayat-ayat asma wa sifat, ya, yang penting untuk dijadikan catatan dan bahan koreksi tentunya bagi Departemen Agama untuk meninjau ulang. Namun bukan saatnya saat ini saya berbicara di depan antum. Nah, penting itu untuk disampaikan kepada yang terkait. Nah, apakah orang-orang yang tertuduh teroris dan ditangkap oleh Densus 88 kita anggap khawarij? Ya, khawarij. Khawarij itu ciri utamanya adalah orang-orang yang menentang waliul amr. Ciri-ciri utama khawarij adalah menentang waliul amr, baik dengan lisan maupun dengan fisik. Itu khawarij. Siapa yang memberi definisi ini? Para ulama terdahulu. Al-Imam As-Sihristani dalam kitab Al-Milal wa Nihal memberikan definisi kullu man kharaja 'ala al-imam al-haq alladhi ittafaqat 'alaihi al-jama'ah fa huwa kharijiyyun, kata dia. Semua pihak yang keluar dari sikap mendengar dan taat kepada pemerintah yang telah disepakati menjadi pemerintah, maka dia adalah seorang yang berpaham khawarij. Nah. Jika pemerintah Indonesia adalah pemerintah Muslim, lalu bagaimana bentuk baiat yang harus diberikan kepada pemerintah? Nah, ya, semoga pemerintah nanti diberi taufik untuk bisa menerapkan sistem baiat, ya, yang terbimbing. Nah, namun bukan berarti sikap mendengar dan taat, as-sam'u wa ta'ah kepada waliul amr, pada pemerintah itu terletak kepada diterapkan atau tidak, berada atau tidaknya baiat. Walaupun tidak ada baiat seperti sekarang secara langsung kita diambil baiatnya, maka tetap sikap as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat, itu berlaku. Dalam perkara yang ma'ruf, dalam hal yang baik, ketaatan itu hanya boleh dilakukan pada hal yang baik, bukan pada hal yang mungkar. Karena Nabi menyatakan innama ta'atu fil ma'ruf, hanyalah ketaatan itu kepada makhluk selain Allah, yakni dalam hal yang ma'ruf. Kalau hal yang sifatnya maksiat kepada Allah, melanggar syariat Al-Quran dan syariat Nabi, maka kita dilarang untuk mentaatinya. Dan tidak taatnya kita dalam hal yang mungkar tadi tidak identik dengan kemudian tindakan anarkis atau menentang secara terang-terangan. Tidak, tetap tidak melakukan, tapi tetap dengan adab yang baik. Ya. Bagaimana kalau kita punya tetangga yang berpaham teroris Khawarij? Sikap apa yang harus dilakukan? Nasihat dengan cara yang baik. Berikan artikel-artikel yang baik, bagaimana cara memahami Al-Quran dan Sunnah. Jika antum punya kemampuan menasihati secara lisan, berikan nasihat itu, sampaikan secara lisan dengan cara yang baik, jika memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan dan antum melihat orang ini terus berpotensi menyebarkan paham teroris Khawarij ini, maka antum punya pemerintah, punya waliul amr, tidak boleh diam. Tidak boleh diam, antum sampaikan kepada yang terkait, pihak terkait. Ini ada pihak yang penting untuk dipanggil, gitu. Nah. Nah. Memang benar pemerintah kita memberikan kebebasan bagi masyarakat, untuk kita semua untuk beribadah, sholat, mendirikan tempat ibadah, dan lain-lain. Namun pemerintah kita masih terjatuh pada sikap berhukum kepada selain hukum Islam. Bagaimana? Ya itu tadi, sudah dijawab dalam hadis. Ya. Sudah dijawab dalam hadis siapa? Hudzaifah Ibnul Yaman, bahwa akan munculnya penguasa-penguasa yang tidak mau menerapkan syariat Islam. Penguasa-penguasa yang tidak mau menjadikan metode dan prinsip Rasul di dalam beragama ini sebagai prinsip mereka bernegara. Sahabat Hudzaifah bertanya, bagaimana wahai Nabi sikap saya nanti kalau bertemu dengan penguasa seperti itu? Tetaplah kamu mendengar dan taat. Tetaplah kamu mendengar dan taat walaupun dicambuk punggungmu dan dirampas hartamu. Ya, sabar. Tahan diri. Nah, itu perintah Nabi. Diupayakan untuk ada nasihat kepada waliul amr. Ini sikap yang kedua. Sikap yang kedua adalah berupaya menyampaikan nasihat sesuai dengan batas kemampuan dengan bahasa yang terbaik. Dengan sistem penyampaian nasihat yang terbimbing yang tadi telah disebutkan. Kita misalkan salah seorang di antara kita sebagai pimpinan rumah tangga, ayah, kepala rumah tangga, kita adalah pemimpin di rumah kita. Apakah Anda yakin bahwa semua kebijakan dan sikap Anda di rumah tangga itu benar sesuai dengan syariat? Kalau Anda menyatakan ya, semua sikap saya dalam menyikapi istri dan anak-anak adil, jujur, tidak ada yang menyelisih syariat, berarti Anda dusta. Anda tidak tahu kadar diri Anda. Seorang mukmin yang benar-benar beriman, dia akan menyatakan, ya, saya banyak kesalahan. Saya mengakui banyak kekurangan. Apakah Anda mau kekurangan Anda tadi sebagai pimpinan rumah tangga disebut-sebutkan di hadapan anak-anak dan putra-putri? Ketika Anda salah dalam melakukan kebijakan, Anda berbuat begini terhadap anak nomor satu, sementara berbeda sikap Anda kepada anak nomor tiga dengan kesalahan yang sama. Atau Anda tidak berbuat adil dalam hal materi kepada anak nomor sekian dibanding anak yang nomor kesekian. Kemudian seorang istri Anda mengeluhkan itu di hadapan anak-anak. Bapak jangan begitu, Pak. Enggak benar ini, enggak adil ini, zalim di hadapan anak-anak. Anda rela? Sehingga membuat anak-anak itu benci kepada Anda sebagai ayah. Betapa senangnya Anda dan akan lebih mudah untuk menerima nasihat ketika istri menyampaikan teguran dan nasihatnya itu pada waktu yang tepat. Di saat suasana sudah mendukung. Di sore hari sambil minum kopi, minum teh, makan pisang goreng. Ya, disuguhkan. Pak, monggo dimakan. Ketika mulai dimakan dan diminum kopinya, disampaikan, wahai abah atau ayah atau mas, tadi atau kemarin itu saya melihat jenengan melakukan begini terhadap anak-anak. Menurut saya, wallahu a'lam, menurut saya itu kurang tepat. Kemungkinan Anda akan menerima nasihat itu dan kemungkinan itu lebih besar prosentasenya daripada Anda dibandingkan Anda menolaknya. Maka dari itu pemerintah muslim juga demikian. Disampaikan nasihat dengan cara yang baik, dengan hikmah, ilmiah, dan tidak secara demonstratif. Apakah waliul amr itu harus orang yang bertakwa dan bertauhid? Begitu semestinya. Yang ideal begitu. Pemerintah itu ya orang yang bertakwa dan yang bertauhid. Sebagaimana Anda sebagai kepala rumah tangga, yang ideal itu orang yang bertakwa. Kalau enggak bertakwa, enggak ideal jadi pemimpin rumah tangga. Nah, begitu juga waliul amr sama, yang ideal demikian. Bukan kemudian kalau tidak bertakwa kemudian anggota rumah tangga boleh memberontak. Anak-anak boleh ngamuk-ngamuk, lempar kaca, mobil dihancurkan, mobil diledakkan. Ya, rumahnya, dapur, kompornya dibakar. Ya, enggak boleh. Itu ayah kok. Ya. Tenang, sabar. Jangan merubah kemungkaran dengan cara yang mungkar. Sama juga waliul amr. Idealnya adalah seorang bertakwa. Kita ingin ya. Presiden kita itu kayak Abu Bakar Siddiq. Nah, tapi jangan lupa. Nah, bahwa kalau kita itu pingin presiden kita seperti Abu Bakar Siddiq. Menteri-menterinya itu seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan pada waktu itu. Abu Ubaidah ibn Jarrah. Maka jadilah kita ini seperti Abu Hurairah. Jadilah kita seperti Ibnu Mas'ud tingkat ketakwaannya. Para istri, para wanita, jadilah seperti Aisyah, seperti Ummi Salamah dan yang lainnya. Bisa? Hah? Ada yang bisa jadi seperti Abu Hurairah, keimanan dan ketakwaan, ilmu dan semangat ibadahnya? Hah? Nggak mungkin. Maka dari itu, kita ini harus menyadari, kalau kita ingin pemerintah yang ideal, bertakwa dan bertauhid, maka rakyat pun demikian. Harus bertakwa dan bertauhid. Bagaimana mau jadi kita memiliki pemerintah yang baik, adil, jujur, tidak korupsi, sementara masih banyak buruh-buruh tani yang korupsi. Pupuk mestinya 1 kintal ditebarkan di sawah, yang ditebarkan hanya 80 kilo. Yang 20 kilo disimpan, majikan gak tahu. Berapa banyak pegawai-pegawai pabrik yang juga demikian gak jujur. Berapa banyak istri yang tidak jujur terhadap suaminya. Dan berapa banyak suami yang membolimi istrinya. Ya mana mungkin kita dapat pemimpinan seperti itu. Yang baik, bertakwa. Maka dari itu, Al-Imam Sulaiman bin Mihran al-A'mash. Yang hidup pada masa penghujung tabi'in. Penghujung akhir tabi'in. Ketika menjelaskan ayat 129 dari surat Al-An'am, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Ayat ini maknanya demikianlah kata Allah. Kami jadikan sebagian orang-orang zalim sebagai penguasa terhadap orang-orang zalim lainnya disebabkan dosa-dosa yang mereka lakukan. Ya. Disebabkan dosa-dosa yang mereka lakukan. Sehingga Allah jadikan sebagai hukumannya orang zalim, orang tidak jujur, orang korup. sebagai penguasa. Kata Imam La'mash Sulaiman bin Mihran Al-Kufi rahimahullah, "Idza fasada an-nasu walla 'alaihim shiraruhum." Jika manusia ini sudah rusak, rakyat ini sudah enggak benar, yang enggak sholat sudah banyak, yang enggak sholat, yang menentang Rasul banyak, maka kata beliau, pasti yang akan berkuasa adalah orang-orang jahat di kalangan mereka. Ya, maka dari itu sangat penting. Nah, disampaikan pada Khalifah Ali bin Abi Thalib, kenapa di masa ini terjadi berbagai fitnah ini itu, berbagai penyimpangan ini itu dan ini itu? Kok tidak sama dengan masa Abu Bakar As-Siddiq? Protes, bertanya. Maka dijawab oleh Ali bin Abi Thalib, Khalifah yang keempat, ya karena dahulu di masa Abu Bakar As-Siddiq rakyatnya itu seperti aku dan yang lainnya dari sahabat-sahabat. Nah, ketika di masaku rakyatnya seperti kamu. Hah, rakyatnya sekarang ingin bebas, iya kan? Ingin kebebasan rakyat sekarang, bebas kesana kemari, mau sholat nggak sholat jangan diurus, ya? Bebas melakukan berbagai kemaksiatan. Ketika pemerintah hendak melarang demo, maaf saja sampai wanita pezina itu yang diistilahkan sekarang dengan wanita apa? Tuna susila, ya? Pezina istilahnya, syariat itu ya pezina. Itu bisa protes mereka. Protes ke polisi. Subhanallah. Anak-anak muda di sekolah-sekolah juga demikian. Berbagai hal yang dilarang sebenarnya oleh pemerintah demi kebaikan mereka, mereka tidak menerima, menentang. Dan di situ ada pihak-pihak yang mengatasnamakan hak asasi manusia. Juga demikian. Sekarang ini perdukunan luar biasa tersebar dan rakyat masyarakat tidak sedikit yang suka kepada perdukunan. Ingin sembuh datang ke dukun. Kehilangan benda tertentu, barang tertentu datang ke tukang ramal atau dukun. Ingin naik pangkat datang ke dukun. Ingin baksonya laris datang ke dukun. Ini rakyat berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Nabi Muhammad SAW menyatakan, man ata arrafan lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Barang siapa yang datang ke tukang ramal, tukang nebak, mengadukan barang yang hilang darinya, kambingnya hilang, datang ke tukang ramal, di mana ini? Oh, ini pencurinya pakai baju biru, ya, pakai tas hitam, lari ke desa ini dan desa itu. Nah, sebatas bertanya saja, datang, sholatnya 40 hari gak diterima. Baik sholat wajib maupun sholat sunnahnya. Gak diterima walaupun rajin qiyamul lail, rajin tahajud, tidak diterima kata Nabi. Dan sekarang banyak dari masyarakat datang ke dukun-dukun. Lebih berat lagi ancamannya dalam hadis yang lainnya. Ya? Rasulullah SAW menyatakan, man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang datang kepada dukun atau arraf, ya, seperti tadi paranormal itu, kemudian bertanya tentang suatu urusan gaib dan membenarkan percaya kepada berita dukun tadi, sungguh dia telah kafir terhadap syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, terhadap Islam ini. Nah, sekarang perdukunan di mana-mana. Dukun model sekarang tidak sama dengan dukun model dulu. Kalau dukun model dulu kukunya panjang, rambutnya panjang gitu. Kalau sekarang enggak, dukun pakai dasi. Dukun pakai kopiah, pakai sorban. Kerjanya gitu tadi. Oh, rezeki kamu akan baik apabila kamu malam Jumat ini menyembelih seekor ayam hitam polos, ya, di bawah pohon beringin itu. Subhanallah. Ya, subhanallah. Ini beredar di masyarakat. Masyarakat sekarang ini beredar di tengah-tengah mereka kehidupan transaksi ribawi. Nah, dan berbagai kemungkaran yang gak cukup waktunya. Maka dari itu, ya memang yang ideal itu pemerintah. Itu adalah pemerintah yang bertakwa, beriman. dan beramal soleh. Dan rakyat yang ideal adalah rakyat yang beriman, bertakwa dan beramal soleh. Nah, ini ada yang bertanya tentang bagaimana kalau seorang memiliki di rumahnya buku-buku yang menyimpang dari ketentuan Al-Quran dan Sunnah serta metode pemahaman Islam para sahabat dan para tabi'in. Bagaimana sikap kita menyikapi buku-buku tersebut? Diserahkan kepada pihak yang bisa memanfaatkan buku itu, kepada para ustadz yang bisa memberikan catatan-catatan. Ya. Nah, kalau enggak dapat ya sudah dibuang saja, jangan sampai antum baca. Ketika antum baca membahayakan. Bisa tanpa dirasa antum terbawa oleh syubhat dan kerancuan-kerancuan berpikir yang ada padanya. Bolehkah kita menjelaskan seorang tokoh sesat yang mana dia sekarang berada pada papan atas negeri Indonesia ini? Berarti kalau ada di papan atas bukan di balik papan kan? Karena kalau di balik papan gak kelihatan. Nah, kalau di atas papan kelihatan. Nah, apakah boleh menjelaskan kesesatannya kepada masyarakat luas? Tergantung kondisinya. Yang dimaksud dengan papan atas ini apa? Nah, kalau dia sebagai waliul amr, cukup kita menjelaskan kepada masyarakat dengan cara yang ilmiah dan baik kekurangan dan kesalahan tersebut tanpa disebut orangnya. Dikhawatirkan kesalahan tersebut jika tidak diingkari akan dianggap oleh masyarakat luas sebagai perbuatan yang boleh dalam syariat. Maka dijelaskan dengan cara yang baik tanpa disebutkan pelakunya, diingatkan masyarakat tentang bahayanya perbuatan semisal itu. Nah, kalau dia fungsinya sebagai waliul amr, kalau dia bukan waliul amr, dan kalau disebutkan namanya justru akan bermanfaat sehingga masyarakat lebih berhati-hati dari tokoh tersebut. Sekali lagi dia bukan dari waliul amr, maka boleh disebutkan sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan dan kondisi. Oleh karena itu seorang da'i, seorang muslim harus memiliki hikmah yang bisa menimbang mana maslahah, mana mafsadah, mana efek negatif, mana efek positif, mana yang lebih besar, antara efek positifnya ataukah efek negatifnya. Harus dengan hikmah. Tidak bisa digeneralisir, tidak boleh. Atau di jenis dinyatakan boleh tanpa batas. Nah, mungkin itu beberapa pertanyaan yang bisa Anda jawab di siang hari ini. Semoga sedikit tanya jawab ini juga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Insyaallah kita berjumpa di kesempatan yang lainnya. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.